skin. Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du du du du du du du du du du du du du. Ho ho ho ho, kita pasti ingat tragedi yang kenapa harus mereka yang terpilih menghadap. Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kasihnya hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Tak mengerti, yang terbaik hanyalah segera bersujud. Mumpung kita masih diberi waktu. Yang terbaik hanyalah Do do do do.